Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adzani Allah wa iyyakum minnar ayyuhat talabah rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Terakhir kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang seorang yang mengadukan istrinya, di mana istrinya ini la daruddu yadalamis, ya, tidak menolak, ya, tangan orang yang menyentuh. Artinya khotimahumullah punya sikap yatahawan, ya, pemuda-mudahan terkait dengan pergaulan. Dan memang ini memang harus diwaspadai khotimahumullah, karena sikap yang semacam ini bisa menjerumuskan pada perbuatan yang lebih besar, perbuatan keji. Hadirin jamaah jami'an barakallahu fiik. Ya. Khalifatin rahmakumullah. Sehingga hadis ini dengan hadis yang setelahnya itu kalau dilihat dari sisi ini kaitannya sangat besar. Ketika seorang wanita, entah dia sudah bersuami atau belum bersuami, memiliki sikap yang bermudah dalam pergaulan, terkhusus berkaitan dengan pergaulan antar jenis, itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam tindakan fahisyah. Ketika itu terjadi, maka menyebutkan hadis berikutnya ini sangat cocok untuk memberikan nomor kelafikum ancaman bagi mereka, jangan melakukan itu. Dan sebelumnya Al-Quran telah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Itu sudah mencakup nomor kelafikum, perbuatan fahisyah berupa zina sebagai larangannya. Berikut pula hal-hal yang menyebabkan seorang terjatuh di dalam perbuatan tersebut. Dalam hadis yang akan kita baca nanti, nama Rasulullah SAW menyebutkan ancaman yang cukup keras, ya, bagi mereka yang melakukan itu. Kalau ketahuan, Fatih langsung cekel namarakulah fikum raja, menikahkan itu, ya. Cekel namarakulah fikum kebui bing satu namarakulah fikum pas durungi nikahkan itu Fatih. Sing masalah itu namarakulah fikum dia melakukannya sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Tahu-tahu muncul anaknya, kan itu. Ya kan ibadah makmum. Dalam syariat bersikap sebagaimana lahirnya. Al-waladul firosh. Anak itu apa miliknya? Milik ranjang. Nggak peduli kok ternyata anak yang lain. Yang jelas dia lahir di rumah tersebut, di ranjang tersebut. Anaknya itu padahal, ini adalah anak yang lainnya. Ini yang berbahaya. Ini yang akan dibahas. Dan apa hukumannya? apa ancamannya kita simak nanti. Tapi setelah itu nah barakallah kita baca hadis yang sebelumnya. Gitu ya. Man hafal hadis fal yaqra. Walifiddin rahimani wa rahmatullah. Wal muallif rahimahullah wan Abi Hurairah. Dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Mustalafun fi ismihi wallazi rajjahahu An-Nawawi Rahman bin Sakhr At-Tausi Al-Yamani. Dia berasal dari Yaman. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Ini sekedar mengingatkan ya. Kaum feminisme. Ya. Hadirin hadirat sekalian, barakallahu fikum. Atau ya. Itu ketika mendengar namanya Abu Hurairah, mereka sangat tawajjuh. Nah, barakallahu fikum. Apa umat dia sekali? Khalif dan makmum syaitan barak. Ya. Baiklah, secara umum kayak kaum orientalis. Ya. Khalif dan makmum dan para kroco-kroconya dari kalangan orang-orang munafik yang mengaku Islam. Ya. Sangat penting sekali dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan lebih khusus lagi kaum Syiah sangat tinggi sekali dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara nama barakallahu fikum yang membuat mereka nama barakallahu fikum benci Abu Hurairah itu sahabat yang termasuk tidak lama kebersamaan beliau dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, tetapi dia meriwayatkan hadis yang cukup banyak. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam kemudian barakallahu. Sampai beliau mengaku hafidtu ya'ain min al-'ilm. Aku menghafal dua bejana besar dari ilmu. Nah, satu sudah saya sampaikan. Kalau satunya saya sampaikan, maka leher akan terputus. Kata Abu Hurairah. Saking banyaknya khanib dan makmum syar barakallahu. Kemudian ya khanib dan makmum ya, termasuk yang membuat mereka benci terhadap Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan yang kebanyakan yang merupakan amarakallahu fikum inti sari daripada agama ini. Khanib dan makmum syar barakallahu ya, dan mereka melakukan itu tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, karena Islam, ya, agama inilah barakallahu fikum. Ajaran-ajarannya banyak diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah dilengserkan, dibatalkan riwayatnya, berarti otomatis ya banyak agama ini akan hancur dengan dihancurkannya Abu Hurairah. Qul bi rahmatikum ya barakallahu. Maka kita bagi ahlu sunnah wal jamaah nama rakulah mencintai semua para sahabat. Di saat semacam ini maka terkhusus Abu Hurairah kita cintai. Kan itu ya. Ya khalif itu nama kumuh. Annau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau Abu Hurairah pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hina nazalat ayat al-mutala'in. Ketika turun ayat mutala'in. Ayat tentang ya, saling melaknat antara suami dan istri karena ada tindakan fahisyah yang ya dituduhkan oleh suami kepada istrinya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah jami'an wa barakallahu fiik. Ya jelas hadirin, ini perkara besar. Nah, barakallahu fiik. Kalau sampai terjadi mulaan sebagaimana sudah kita belajar apa kita pelajari sebelumnya. Ini perkara besar kalau orang itu namarakallahu fikum ya menuduh dengan tanpa bukti. Ya, kalau kita makmum. Sehingga terkait dengan perbuatan wanita ya yang kaitannya dengan tindakan fahisyah itu hendaklah makmum atau dua pasang suami istri namarakallahu. Kalau ketahuan dengan bukti ada 4 orang saksi wadah. Jadi yang muson dirajam, yang gharu muson didera. Selalu sekali yang itu. Yang kali sudah makmum. Itu kalau ada 4 orang saksi atau pihak yang melakukannya ngaku. Ya. Ngaku. Datang ke hakim, namarakallahu sami ngaku saya telah melakukan gini, tolong tegakkan rajam pada saya, tegakkan hukum harta saya, maka bisa dilakukan. Wadahkan. Kalau tidak ada kemudian para kelawit, kalau tidak ada bukti, berarti yang bersaksi, yang menyaksikan, yang menuduh, maka dia dihukum had berupa apa? Haddul qadzf, bukan gitu ya? 80 cambukan dan ucapannya enggak diterima selama-lamanya. Ya khali bi tsamakum jami'an barakallahu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua yang rahmakum wa tidak ada saksi kecuali suami. Nah, barakallahu. Ya khali bi tsamakum jami'an barakallahu. Nah, maka ini nah barakallahu fikum suami bisa menuntut hakimnya dan akan dilakukan mula'anah. Kemudian yang ketiga, enggak ada yang tahu. Ya kali betul makmum mujahid para kelab, enggak ada yang tahu ya, enggak ada para kelab secara konsekuensi duniawi, enggak ada hukuman, enggak ada yang tahu, kan gitu ya? Kali betul makmum, kalau misalnya ada yang tahu, cuma enggak cukup bukti, enggak boleh, kemudian dimufkan. Enggak boleh kemudian, oh saya melihat berapa orang satu orang. Kamu yang ditangkap. Kebui sampai anak warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bertanggung jawab kemujuan warahmatullahi wabarakatuh. Atau enggak ada yang tahu sama sekali. Ya kalau dia bertanggung jawab kemujuan warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga mula anak enggak bisa dilakukan. Jelas ya? Oh enggak ada yang tahu. Demikian pula hukum had juga enggak bisa ditegakkan. Oh enggak ada yang tahu. Kan ya? Tapi di sini anak warahmatullahi syariat. Iya. Yeah. Mewanti-wanti. Kalau memang di dunia enggak tahu, jangan eyeh-eyeh dengan tenang-tenang. Atau konsekuensinya lebih besar, ikhwan fillah rahimahullah wa rahimakumullah. Iya. Saat itu memang manusia enggak tahu perbuatan kamu, namarakallah. Tapi lihat. Iya, konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adzabun fid dunya ahwan min adzabin fil akhirah. Iya. Siksa di dunia itu lebih ringan, sampai dirajam itu lebih ringan. Daripada warakallahu fikum nanti, ya, kalau itu diproses di akhirat, mengerikan yang khalifah itu rahmi wa rahmatullahi jami'an barakallahu. Apa bentuknya? Perhatikan yang khalifah itu rahmatullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin adholat ala qawmin man laisa minhum. Ayun di sini namarakallahu fikum ya isim syarat namarakallahu fikum siapapun wanita yang ia masukkan kepada satu kaum seorang yang bukan dari kaum tersebut ya khalif nama kemudian barakallahu ya. Maka kata Rasulullah, falaisat minallahi fi syai'in, maka tidak ada jaminan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit. Masyaallah. Itu di dunia sudah diancam seperti itu. Ya. Aku hadir kepada Muhammad dan para khalifah. Lah Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya ini, nah, itu berkaitan dengan kasus mula'anah, kan itu ya. Aku hadir kepada Muhammad. Sehingga maknanya ayyumam ra'atun ya adkhalat ala qaumin man laysa minhum itu namarakallahu fikum ancaman untuk wanita yang namarakallahu fikum berzina. Lu kok bisa berzina? Karena itu wasilahnya. Wasilahnya namarakallahu fikum. Nah, kalau misalnya dia masukkan orang yang bukan dari kaum tersebut, kan ketahuan, siapa kamu namarakallahu? Oh, bukan dari kami, minggir, kan gitu. Yang ada dalam makmum. Tapi ini namarakallahu berkaitan dengan wanita yang berzina, yang dia tidak ketahuan. Iya. Yeah. Habis zina, terus nikah namarakallahu sama orang lain. Kemudian melahirkan anaknya, orang yang berzina dengan dia. Lahir di ranjang suaminya. Salah satu dari kaum na'amaraqallahu fikum. Dalam keadaan dalam Islam, al-waladul firosh. Anaknya akhirnya disebutnya kepada apa? Kepada suaminya tadi kan itu. Dalam keadaan ini bukan dari suaminya. Inilah yang dimaksud dengan ya, seorang wanita yang masukkan dalam satu kaum ya, seorang yang bukan dari kaum tersebut. Kata ya, ya kau dapat nama kemunculan para kalau bukan berarti kalau misalnya berzina dengan sama kaum tersebut ya berarti cuma enggak. Ini ya, itu tetap nama para kalau dia dikatakan sih. Tapi maksudnya dan apa yang nama kemu maknanya sabda ini. Ya, siapapun wanita yang masukkan kepada satu kaum seorang yang bukan dari kalangan mereka. Ini adalah namor kelarangan dari zina. Karena zina itu wasilahnya. Dari melakukan itu. Masukkan orang lain yang bukan dari satu kaum ke dalam kaum tadi. Lihat ya. Faham ya? Kholif nama kemujian barakallahu fikum. Ya. Falaisa ancamannya. Falaisa minallahi fi syai'in. Yukhali bin nama kemujian barakallahu. Maka tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala suatu apapun artinya tidak ada suatu apapun yang bisa menghalangi hukum Allah pada orang tadi baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mau jami'an para kalaf. Nah, kalau dia ketahuan kan wadaya. Wadaya. Nah, atau dia ngaku kan wadaya nah para kalaf itu. Hukumannya saja jelas. Tapi di sini tidak disebutkan hukumannya seperti apa. Nih di dunia itu. Nah, itu lebih jangan dianggap lebih ringan, lebih apa? Lebih berat itu na'amaraqlaw. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak menyebutkan itunya. Nih bentuknya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pahala orang yang berpuasa. Ya, enggak disebutkan bentuknya. Ya. Rasulullah Allah mengatakan asyamuli wa nazifi. Puasa itu untukku, punya saya dan sayalah yang akan mengganjarnya. Enggak disebutkan ganjaran seperti apa. Menunjukkan bahwasanya puasa itu apalanya sangat besar sekali kan itu ya. Hari itu enggak terhingga. Hari pertama kemudian barakallahu fiik. Nah, di akhirat walayudkhilahallahu jannatahu. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan masukkan ia ke dalam surganya. Ya. Ya kada bidramakum syai'an barakallahu. Sehingga hati-hati. Ya. Tentunya akan dinamakum sikap kehati-hatian itu sudah harus kita ya tempuh ya. Dari perkara-perkara yang menyebabkan kita masuk ke dalam tindakan tadi. Ya, kalau dia sama kamu, ya itu tidak bermudah-mudahan dengan apa? dengan pergaulan antar jenis. Cerah ya. Ya kalau bicara makmum syaitan para kelab dan tentunya konten makmum, syarat telah memberikan rambu-rambu terkait masalah itu, bahkan para kelab terkait dengan ya pandangan disuruh untuk apa? Untuk menunjukkan pandangan para kelab itu. Ya kalau bicara makmum dan pandangan itulah sebelumnya merupakan pintu awal kan gitu ya. Pintu awal terjadi seorang ke dalam tindakan fahis. Ya. Hari pertama sehingga harus kita apa kita redam, kita tahan, kita jaga. Jangan sampai kita biarkan pandangan itu lepas kemana-mana. Terkhusus terkait dengan al-ajnabi. Wallah, ajnabi ya. Ya kuali bitna makmu jami'an para kelawi. Wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanduru ilaihi. Dan siapapun lelaki yang mengingkari anaknya sendiri dalam keadaan dia telah melihat, oh ini anak saya. 6. Ikhtajaballahu an. Maka Allah akan menghalangi dirinya dari orang tersebut. Artinya dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khalid bin Makmum jan barakallahu. Fa fadhaha Allah 'ala ru'usil awwalin wal akhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya di hadapan banyak manusia. Ru'usul awwalin. Ya di hari kiamat kelak namun akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aibnya. Khairi bin Makmum jan barakallahu. Akhraja Abu Dawud An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Shahab Ibn Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i wa Ibn Majah dan disahihkan oleh Ibn Hibban rahimahullah. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ya. Jadi kesuainya sangat kentara dan sangat latih yang jelas terkait dengan hadis sebelumnya. Dengan hadis ini. Hadis sebelumnya berkaitan dengan orang yang mudah-mudahan dalam bergaul antar laki dan perempuan. Amarakulahikum. Yang itu bisa menyebabkan seorang tersebut dalam tindakan. Kalau sampai terjadi. Amarakulahikum. Maka imam ketahuan. Empat orang saksi jadi rajam tegakkan hukum had ya. Iman amarakallahu fikum yang mengetahui suaminya. Maka tersedi mula ana. Nah, kalau bersama kamu, iman enggak ketahuan. Kemudian terjadi semacam ini, maka hukumnya kayak ini. Gitu ya. Ya kalau bersama kamu jangan barakallahu. Dari hadis ini terdapat faedah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, inna idkhal mar'ati ahadan ala qaumin wa huwa laysa minhum min kaba'iriz dzunub. Bahwasanya seorang wanita yang masukkan seorang ke pada satu kaum ke dalam satu kaum dalam keadaan orang tersebut bukan dari kaum tersebut, maka ini termasuk kaba'irud dzunub. Termasuk dosa besar. Bagaimana kita katakan itu dosa besar? Liwurudil wa'id. Dikarenakan adanya amarakulahikum ancaman hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Amarakulahikum. Ya kau lebih dengan nama kemujaman. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala di dunia mengancam orang semacam itu tidak aman dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua di akhirat orang yang melakukan tindakan tersebut, kau lebih dengan nama kumah tidak akan masuk ke dalam syurga. Ya kau lebih dengan nama kemujaman. Kemudian yang kedua, ya, bentuk seorang masukkan orang yang bukan dari satu kaum ke dalam satu kaum, di antaranya dengan melakukan perzinaan. Ya. Perzinaan itu adalah bentuk masukkan ya, orang yang bukan dari golongan satu kaum ke dalam kaum tersebut, dalam sebuah satu kaum. Nah, wallahu a'lam. Kemudian faedah berikutnya, ini secara zahir dari apa dari hadis itu saja. Walaikumsalam. Kalau kita melihat memandang, ini ada beberapa kasus ya. Wallahu a'lam. Apa kita termasuk tidak termasuk tidak? Misalnya nah, barakallahu fikum. Ya, seorang masukkan ya orang lain yang bukan keluarganya ke dalam kakaknya misalnya. Apakah masuk? Ya, deh. Kan kasusnya banyak ya. Nah, barakallahu fikum. Kasus itu banyak. Apakah masuk? Makanya nah, barakallahu saya batasi bicara ini pada apa? Pada apa yang apa zahir dalam hadis saja. Nah, barakallahu. Walaupun terima ya orang yang melakukan itu kadang-kadang nah, barakallahu motifnya apa? Motifnya macam-macam ya. Nah, barakallahu. Ya. Walaupun terima kasih secara khusus ya syariat telah melarang kita menasabkan ya, anak yang bukan anak kita kepada kita. Khusus ya. Nah, barakallahu. Ya, kalau dimana kamu? Ketika Rasulullah SAW, nah, barakallahu fikum, memasukkan Zaid ibn Harithah ke dalam jajaran anak-anaknya, maka, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat terkait masalah itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, li abaihim wa aqsatu 'inda Allah kan. Ya. Akhirnya nah, barakallahu fikum, Zaid bin Harithah pun dikembalikan pada apa? Nasab bapaknya sendiri, Zaid bin Harithah. Padahal sebelumnya, ya kalau itu nama kamu Zaid dinasabkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Muhammad, nah barakallahu. Ya. Kan itu ya. Dan itu nah barakallahu fikum sudah biasa terjadi pada ahlul jahiliyah. Tempo dulu kan nama kamu seperti itu. Kalau ada orang yang nah barakallahu fikum dia sukai, ya dia langsung nah barakallahu fikum nasabkan kepada nasab. Padahal dia bukan termasuk golongan. Kan itu ya. Nah itu terlarang secara syar'i kan nama kamu jangan barakallahu. Ya, apa ya? Adapun terkait dengan ukubah ini lah, apakah itu masuk gitu ya. Ini dia. Beliau kan hukum secara spesifik dalam hadis ini untuk wanita yang melakukan zina. Nah, barakallahu kemudian melahirkan anak yang bukan dari suaminya. Diranjang suami. Berarti dia telah masukkan seorang ke dalam keluarga suaminya dalam keadaan orang tersebut bukan termasuk bagian dari dirinya. Mata ya. Wallah besok. Nah, barakallahu. Jadi menanggapi kasus masukkan ke kakak itu ya, nah barakallahu. Itu kan apa motifnya apa macam-macam ya. Kadang nah barakallahu fikum. Ya, itu gampang lah administrasi gitu ya. Gampang menggampangkan administrasi. Kadang apalah lebih nah barakallahu fikum bagi orang rantau, anak rantau gitu ya, nah barakallahu fikum. Rana sopo-sopo, sanak kadang tak duwe, kan gitu ya. Ya, pas kebetulan punya kenalan orang yang ya dia kenal di tempat tersebut. Ya, untuk membantu ya sudah kamu tak masukkan kakak ya gitu. Nah, barakallahu. Tak masukkan kakak, masuk kakak itu nah barakallahu sehingga dia biar bisa punya KTP. Ya, kan gitu ya. Bisa identitas, punya identitas. Ya, kalau kita mau kemudian barakallahu. Ya. Wallah alam bisawab. Itu kan motif di antaranya ya. Nah, barakallahu. Wallah alam bisawab. Berikutnya. Termasuk faedah dari hadis ini. Ana min uqubatiz dzunub. Ayat bar Allah min fa'iri. Termasuk hukuman terhadap dosa. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari pelakunya. Itulah hukuman. Nah, kali bernama ketika Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari pelaku ya perbuatan tersebut ya, maka itu merupakan hukuman bagi orang tersebut ya, di mana akan bernama kita semuanya tanpa terkecuali ya butuh terhadap ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kali bernama kemudian para kelafik ketika Allah berlepas diri dari kita, enggak menolong kita, tidak merahmati kita, ada hati-hati, nawarakallahu fikum. Bisa binasa kita. Hancur kita, nawarakallahu fikum. Ya kali bisa nama kemujian, barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga, nawarakallahu fikum. Ah, gampang, gak ada itu, gak ada bentuknya aja gitu. Nawarakallahu fikum. Enggak, justru ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari kita dalam keadaan kita, itu sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita, butuh dengan Allah Subhanahu. Terus Allah berlepas diri. Ya klepek-klepek kita. Ya, jangankan seperti itu, kita sama makhluk saja namaraku. Ya, biasanya ya namaraku ngenger, itu ngenger tadi ya. Ngenger itu namaraku bahasa pasiran namaraku. Berharap sama bantuan orang tua. Ini dia. Tahu-tahu orang tua punya, leh, hari ini Abi sudah enggak mau biayai kamu. Silakan kamu cari sendiri. Padahal kita belum siapa apa-apa. Kan itu ya, kerja enggak punya. Nomor klub masukan enggak ada. Kok tiba-tiba langsung diputus seperti itu? Kira-kira perasaan kamu gimana? Perasaan kamu gimana? Pontang-panting lah, kan itu ya. Ya kali itu nama cari puyang lah nawarakallahu kan itu ya. Nah, seperti itulah. Nah, ketika Allah berlepas diri dari seorang hamba karena perbuatannya nawarakallahu. Kali itu nama kemudian nawarakallahu fikum, maka itu ukubah yang besar. Termasuk ini nawarakallahu. Ketika ada ya ada sesuatu yang ya nawarakallahu yang enggak mengenakan ya, Allah berlepas diri, tidak menolongnya. Ya. Ya kali bisa lama kemujaman para kelab. Wallah bismillah. Ya kali fitin rahman wa rahman kemujaman para kelab. Faedah berikutnya. Isbatul jannah. Maksudnya yang disini amara kelab. Ya. Pada apa? Pada sabda Nabi AS. Layudhilahallahu jannatahu. Menetapkan adanya surga, dan ini merupakan mu'taqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan bentuk i'tiqadnya ya khalif namakmu. Yang pertama bahwasanya ya surga itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua bahwasanya surga itu telah tercipta saat ini. Karena ada namara kelompok. Ya, satu kelompok yang ngaku. Kan sama ngaku ada surga. Ada. Tapi kita tanya, surga sekarang sudah ada. Oh, belum ada. Kata mereka namara kelompok. Kalau sudah ada sekarang ini, berarti sia-sia dong. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu dinafikan dari kesia-siaan namara kelompok. Ini deh. Siapa ini kelompok ini? Mutazilah namara kelompok. Mereka mengatakan amara kelabu. Ya ada surga itu. Tapi sekarang ini belum diciptakan katanya. Tapi takutnya ahlu sunnah jawab. Bahwasanya surga itu makhluk. Amara kelabu. Dan sekarang sudah ada. Buktinya Allah berfirman. Wa'iddat lil muttaqin. Ya. Bahwasanya surga itu telah disiapkan. Bagi orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin ardhu as-samawati wal ardhu. Wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Nah, barakallahu. Dan surga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak fana, tidak sirna. Nih, ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditakdirkan sirna walaupun sangkakala ditiup. Ya, nah, di antaranya adalah al-jinnatu wan-nar. Ada pula yang kenamakumah, ya, yang berpendapat bahwa yang keduanya adalah abadi, kekal, namarakulah. Kali itu namakumah. Ada pula yang kenamakumah dan ini merupakan khilaf yang terjadi di antara ahlu sunnah, namarakulah. Terkait dengan kali itu namakumah jemaah barakulah fikum, ya, tidak abadinya, ya, neraka, namarakulah. Neraka tidak abadi. Nah, barakallahu. Kalau itu nama kemudian barakallahu. Qashahi, bahwasanya keduanya surga dan neraka itu abadi selama-lamanya. Itu termasuk bagian dari muktaqat terkait dengan keimanan terhadap al-jannah wa nar. Kalau itu nama kemudian. Ikhwani fi din rahimahullah wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Naam wa barakallahu fikum. Ada pertanyaan, zina debitnya telah diketahui. Bagaimana dengan liwat? Kalau itu nama kamu liwat dan sihak sama hukumnya. Liwat laki-laki sama laki-laki, sihak perempuan sama perempuan. Nah, barakallahu. Kalau itu nama kamu jami'an, barakallahu. Ya, dobitnya wadih. Nah, barakallahu. Kalau zina itu kan, kalau zina kan apa? Timba masuk sumur. Demikian pula, nah, barakallahu. Liwat. Kalau dia bersama kau lewat, timba masuk sumur. Lemang ada sumurnya. Nah, nama orang kalau kau usah diceritakan lah, nama orang kalau makanya nama tak boleh. Iya, tak boleh nama orang kalau. Kalau dia bersama kemudian dan hukumannya ngeri, lebih ngeri nama orang kalau yang ketahuan betul-betul melakukan lewat kalau bersama kamu, maka nama orang kalau. Al-fa'il wal-maf'ul yuqtal. Ya, yang jadi khilaf itu terkait dengan sifat bunuhnya. Nah, barakallahu fikum. Tahu ya? Sifat bunuhnya. Di antara mereka ada yang mengatakan bunuhnya itu di apa naikkan ke tinggi, lalu ke bangunan yang tinggi, kemudian dicemplung sampai mati. Seperti nah, barakallahu fikum, hukuman bagi kaum Lut. Ya, yeah. Nah barakallahu. Tapi yang benar ya dibunuh kita sesuai dengan zahir hadis. Ya, yeah. Al-fa'il wal-maf'ul yuqtal dibunuh. Yuqtal fa'il wal-maf'ul bih. Nah, kalau sekedar baru sentuh-sentuh, ya, yeah, cium-cium ya kah? Ya, yeah, sampai ketahuan itu nah barakallahu. Dan saksinya harus juga sama. Nah. Prosesnya yang empat lah barakallahu. Ya. Ya kalau dia bertemu kamu, ya boleh sembarangan ya. Nah barakallahu. Apakah DNA bisa mewakili empat orang? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah barakallahu. Ya kalau dia bertemu kamu jangan barakallahu. Tes DNA sekarang kan ada tes DNA. Tidak bisa. Jadi ketentuan untuk ditegakkan hukum had itu harus empat orang saksi. Nih, kalau kita makmumin, makanya Rasulullah SAW suruh melihat, lihat tuh nak barakallahu fikum orangnya apa, yang habis mula anak itu lah, ikin mirip siapa? Nih, apa anaknya mirip kalau bujui ni apa, apa bujui ni apa anak berarti. Tapi tidak disebutkan di situ nak barakallahu fikum Rasulullah SAW merajam wanita yang telah melakukan perzinahan tadi. Berarti kan secara DNA kan sudah kelihatan, wong ada mirip. Gitu. DNA itu enggak masuk, nah barakallahu fikum. Dalam kategori sebagai bukti untuk apa? Untuk ditegakkan hukum had, nah barakallahu fikum. Jadi hukum had itu kalau ditegakkan hukum had ketika apa? Perzinahan itu disaksikan empat orang saksi dengan sifat persaksian tiba masuk subuh. Dan itu susah. Ya. Yeah. Nek kayak gerbet-gerbet tak ngono ya nek awara klafi. Burung iso nek awara klafi ku. Burung iso nek awara. Ya. Kare benar sampai mulai menyaksikan itu. Wallah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan al-afu atas segala kekurangan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhu da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.